Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan apa yang telah kita kaji pada sesi pertama tadi sebelum zuhur, bahwa demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya meletakkan lin warif pada tempatnya, syiddah pada tempatnya, kepada siapa beliau berlemah lembut dan sangat melunak, kepada siapa pula beliau keras dan sangat tajam pengingkarannya. Pendidikan beliau SAW, itulah hikmah yang beliau contohkan kepada badui yang kencing di masjid, kepada Muawiyah ibn Hakam. Rasul SAW melunak dan sangat lemah lembut. Kepada Usama ibn Zaid, begitu pula Mu'allaf, Mu'allafa qulubuhum, beliau sangat keras marahnya untuk mendidik mereka dan terbiah aqidah. Karena memang perkaranya perkara besar, perkara inti dalam kehidupan ini, tauhid. Masalah syirik tidak boleh diremehkan, tidak boleh orang melembek padanya. Dengan cara penyampaian tarbiyah yang beliau sampaikan, maka tidak akan ada orang yang salah faham, tidak akan ada orang yang salah mengerti, salah menangkap bahwa syirik itu haram, apapun alasannya, bagaimanapun bentuknya, tercela dan dilarang keras dalam agama, dan itu sangat mungkar, sangat dibenci, sangat diingkari oleh Allah dan Rasulnya dengan penyampaian yang seperti itu. Demikian pula perkara nyawa dan darah, terutama bagi seorang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah, perkara besar. Sebagaimana beliau sebutkan pula dalam hadis, la yazalu rajul fi sa'atin min dinih malam yusib daman harama. Tetaplah seseorang itu dalam kelonggaran dalam urusan agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang haram, membunuh seorang muslim yang telah syahadat, perkara besar, yang bahkan sebagian para ulama menyebutkan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, membunuh. Nah, perkara besar, bukan perkara ringan, sehingga orang betul-betul faham ini kemungkaran yang luar biasa. Fa sallallahu alaihi wasallam qad ballaghal balaghal mubin. Betul-betul penyampaian yang jelas, gamblang, nyata, tidak akan ada dua orang yang berselisih untuk memahami itu. Maka itulah hikmah meletakkan sesuatu masing-masing pada tempatnya. Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 269, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada yang Ia kehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Hikmah di dalam Quran ada dua macam bentuk penyebutannya, terkadang mufradah tersebut secara tersendiri seperti ayat Al-Baqarah, terkadang tersebut bebarengan dengan kitab, kitab wal hikmah, kitab wal hikmah. Maka kalau itu mufradah, para ulama tafsirkan dengan kenabian atau ilmu Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, hikmah adalah ilmu Quran, nasikh mansukhnya, muhkam mutasyabihnya, muqaddam dan muakharnya, halal dan haramnya, dan yang semisalnya. Begitu pula kata Imam Mujahid, al-fahm wal-ilm wal-fiqh fid-din, pemahaman fiqh fid-din. Juga Mujahid sebutkan, isabah fil-qaul wal-fi'il, hikmah itu tepat, benar dalam perbuatanmu maupun dalam ucapanmu. Di antara mereka yang mengatakan hikmah adalah pemahaman al-fiqh fid-din, tadi riwayat Ibnu Abbas disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, begitu pula Abu Darda radhiyallahu an, qiraatul Qur'an wal fiqrata fi, hikmah itu dengan kamu baca Qur'an dan memikirkan makna arti yang ada padanya. Disebutkan itu dari Qatadah juga, Ibn Di'am As-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, yang menafsirkan hikmah dengan isabah, orang itu benar, muwaffaq, mendapat taufik dalam ucapan maupun perbuatannya. Ini juga diriwayatkan dari tafsir Mujahid, disebutkan oleh Tabari dalam tafsirnya, yakni isabah fil qaul, benar apa yang dia katakan sesuai dengan syariat Allah. Demikian pula disebutkan oleh Abdurrahman ibnu Zaid, juga Zaid ibnu Aslam, juga Malik rahimahumullahu ta'ala. Demikian pula yang menafsirkan hikmah, ada yang menafsirkan dengan khasyah, rasa takut kepada Allah, seperti Imam Rabi' dan Abul Aliyah. Qala al-hikmah al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Serupa dengan itu tafsir Imam Sa'id bin Jubair dan Matar Al-Warraq rahimahullahu ta'ala. Dari semua tafsir ini, Imam At-Tabari menyimpulkan bahwa yang lebih tepat penafsiran hikmah di dalam ayat adalah ma'rifatul haq wal amala bihi. Hikmah adalah kamu mengetahui al-haq, dan itu yang kamu amalkan. Wal isaba fil qawli wal amal, dan dengannya setelah kamu punya ilmu, kamu tahu al-haq, tepat kamu mendapat taufik, benar apa yang kamu katakan, benar apa yang kamu perbuat sesuai dengan al-haq tersebut. Dan itu tidaklah keluar dari ilmu wal fiqh fid-din, pemahaman yang baik dan benar dalam syariat. Maka penafsiran semua para ulama salaf tadi benar, satu sama lain saling mendukung dan menguatkan. Yang menafsirkan pemahaman fiqih, benar perkataan perbuatannya, rasa takut kepada Allah. Karena orang yang semacam itu pastilah akan bertambah rasa takutnya kepada Allah, sehingga terbimbing dengan hidayah dan taufik dalam setiap langkah, ucapan dan perbuatannya. Demikian mereka tafsirkan hikmah berdasarkan nusus dan athar dari para a'immah salaf rahimahumullah, sebaik-baik generasi umat ini. Maka bukannya hikmah itu kamu gatuk-gatukkan sendiri semaumu, bukannya hikmah itu kamu ukur dengan hawa nafsumu, bukan pula barometernya adalah perasaanmu dan kejahilanmu, tetapi ilmu, faham anillah, al-fiqhu fid-din, sehingga akan benar dan tepat ucapanmu dan perbuatanmu. Bagaimana para ulama membimbing, bagaimana para fuqaha dan masyaikhus sunnah, karena mereka adalah qudwah, toladan bagi kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang hikmah, tentu di sana ada afat, kendala dan penyakit yang bisa merusak hikmah pada seseorang. Maka yang pertama adalah hawa nafsu pada dirinya. Dalam Al-Qasas Allah sebutkan, innama yattabi'una ahwa'ahum wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Orang yang paling sesat adalah yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Tidak ada ilmu, tidak ada fiqih dalam syariat, bukan pula dengan bimbingan para ulama, orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka lebih cemburu dari kita tentang agama ini. Mereka lebih faham dan lebih ingin maslahat, ingin baik. Maka bukan dengan hawa nafsu akan rusak makna hikmah itu ketika ditafsir-tafsirkan sendiri dengan kemauan hawa nafsunya. Oh, ini adalah hikmah, begini seharusnya hikmah dalam dakwah. Yang kedua adalah kejahilan. Dan ini bala dari segalanya, jahil. Telah kita sebutkan tadi penafsiran a'immah, al-hikmah, al-fiqh fiddin, faham anillah, kejahilan. Dalam Az-Zumar 64, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan, apakah kepada selain Allah kalian perintah aku untuk beribadah, wahai orang-orang jahil. Maka jahil diddul ilm, lawan utama dari ilmu. Dan kejahilan tidak mengenal usia, tidak mengenal struktur, tidak mengenal label dan jabatan seseorang. Tidak berarti yang punya gelar ini, punya gelar itu, kemudian dia terselamatkan dari kejahilan. Betapa banyak jahil dari orang yang punya titel sekian panjangnya. Oleh sebab itu Imam Muhammad rahimahullah dalam Usulus Sittah menyebutkan tentang bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha, penjelasan siapa itu ulama dan apa itu ilmu, penjelasan siapa itu fuqaha dan apa itu fiqih, wa man tashabbaha minhum wa laisa minhum, penjelasan siapa yang menyerupakan diri seperti mereka padahal bukan dari mereka. Beliau sebutkan pula, terkadang perkara itu jelas dalam Quran, wadih, nyata di dalam sunnah, dalam syariat, wa ma'a dzalik dhalla fihi uqala'ul alam, atau uqala' bani Adam beliau sebutkan, wa athqiya'ul alam. Ternyata yang tersesat justru orang-orang pinter, orang-orang yang jenius, orang-orang yang bahasa mereka, akalnya, otaknya brilian, mungkin lulus dengan nilai komlut. Uqala bani Adam wa adkiyaul alam, bukan orang-orang bodoh, bukan orang yang gak berpendidikan, tapi nyatanya tersesat. Justru dia yang paling tidak mengerti, tidak tahu, dan paling banyak penyimpangannya terhadap pokok-pokok penting agama, termasuk 6 pokok yang beliau sebutkan dalam risalahnya. Maka tidak mengenal, jangan tertipu hanya karena gelar dan titel seseorang, tidak menjamin kejahilan. Ilmu sebagaimana Imam Malik sebutkan, nur yakzifullah fi qalbi abdih, namanya ilmu itu cahaya yang Allah berikan pada kalbu seorang hamba, dengannya dia mengerti halal haram, mana perintah, mana larangan, mana yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, apa yang Rasul ajarkan. Hadzal ilm, itulah ilmu. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, aku melihat orang-orang yang lama menuntut ilmu, tua, banyak karyanya, tetapi tidak berbobot, bahkan tidak ingin didengar, orang enggak ingin mendengar darinya, tidak mau mengambil darinya, manbuz, terusir dari mereka, tertolak, risih orang untuk melihat dan mendengar dia. Sementara aku melihat, kata Ibnu Jauzi, anak yang masih muda, usianya juga masih belia, ilmunya pun jauh dibanding itu yang sebelumnya, tapi lahul qabul, diterima oleh banyak orang, disenangi, didengar nasihatnya, karena ilmu yang ada padanya, terpancar hikmah dari dirinya. Pentingnya keikhlasan, pentingnya niat pada diri setiap orang. Oleh sebab itu mereka selalu ingatkan, para a'immah selalu ingatlah terhadap 2 orang, Abu Thawr dan Dawud. Yang satu, kalau dibanding secara fikih dan ilmu, Abu Thawr jauh di bawahnya secara keilmuan, karena ilmu teori siapa saja bisa mempelajari, bisa saja banyak ilmunya. Bahkan beliau sebutkan tidak ada 1/10 Abu Thawr. Tetapi yang ini, lam yuktab lahul qabul, tidak tercatat untuknya qabul, enggak diterima, ditinggalkan oleh ahlu sunnah, manbuz. Sementara Abu Thawr diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan karena ilmunya, karena sunnah yang beliau ikuti. Maka ini kejahilan. Yang ketiga adalah taklid dan ta'assub a'ma, fanatik, buta. Dia ikuti apa yang dikatakan kebanyakan orang atau yang dia dapati dari pembesar-pembesarnya. Firman Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbunallah qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la ya'qilun. Kalau dikatakan kepada mereka, ikuti, mari, ikuti oleh kalian apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ikuti oleh kalian, mereka jawab, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari leluhur kami, taklid. Katakan, apakah kalian masih mengikuti leluhur kalian, walaupun mereka tidak berakal dan tidak mengetahui sesuatu, layak. Apakah kalian tetap mengikuti leluhur kalian padahal mereka la ya'lamuna syai'an, tidak mengetahui ilmu sama sekali, wala yahtadun, tidak pula mereka terbimbing pada hidayah, dalam Al-Maidah 104. Maka ini menghalangi untuk orang itu bisa hikmah dalam dakwanya, sudah enggak objektif. Karena segalanya hanya berdasarkan taklid dan ta'assub kepada sesuatu yang tertentu. Yang keempat, adanya gurur, tertipu pada dirinya sendiri, ini menganggap dirinya sudah segalanya atau menganggap dirinya mencapai tingkatan tertentu, sudah sangat tinggi di dalam ilmu, sehingga karenanya kemudian tafarrud, menyendiri, merasa cukup dengannya, mereka lepas, tidak mau bermusyawarah, bertanya dan berjalan di belakang para ulama kibar yang rasikhin fil ilm, yang mumpuni mereka dalam ilmu, yang tua di dalam dakwah. Padahal Rasulullah sebutkan di Bukhari dalam Adabul Mufrad, inna min ijlalillah ikram di syaibatil muslim, termasuk dari kemuliaan yang Allah berikan pada seorang hamba adalah dihormatinya orang tua yang muslim, sudah beruban. Ini dari usianya dihormati dalam segala hal. Kamu duduk, dia berdiri kalau di tempat umum atau kendaraan. Suruh beliau yang duduk, kamu yang berdiri. Itu penghormatan kepadanya dan itu pengemuliaan yang Allah berikan untuknya. Para ulama sebutkan kalau itu hanya karena usia, yang tua sudah lebih diutamakan dan itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan padanya, terlebih ketika orang itu tua bukan hanya pada usianya tapi dalam ilmu, dalam dakwah jauh mendahului kita sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir mereka sudah berjuang, sudah dalam dakwah, berjihad, menyebarkan sunnah. Penyakit gurur, orang merasa tertipu pada dirinya, seakan dirinya mencapai derajat tertentu dalam ilmu yang karenanya dia tidak membutuhkan lagi bimbingan para ulama-ulama besar tersebut, dan itu titik kehancuran. Waliyadzubillah. Makhzul, seorang hamba makhzul. Kata Ibnul Qayyim, al-khudlan maknanya an yakilakallah ila nafsik. Na'udzubillah. Ketika Allah pasrahkan dirimu pada dirimu sendiri, terharamkan kamu dari taufiq. Kamu dipasrahkan urusanmu pada dirimu sendiri, segala-galanya dirimu, dirimu. Kamu merasa dirimu besar, mungkin kamu anggap dirimu seperti Syekhul Islam, sudah mampu dan bisa menyelesaikan segala urusan dan problematika dakwah dengan dirimu sendiri. Kalaupun sebagian dari mereka mengaku merujuk kepada ulama atau masyayikh, mereka orang-orang yang juga masih muda. Yang dimaksud al-barakah ma'a akabirikum, barakah itu bersama pembesar-pembesar kalian, yang orang-orang tua yang sudah mumpuni dalam ilmu. Syabat lihahum fil ilm, orang-orang yang sudah beruban jenggotnya dalam ilmu. Ihdaudabat zuhuruhum, yang diistilahkan sampai bungkuk punggungnya karena membaca buku ini, menelaah. Usianya sudah 70-80 tahun lebih, orang-orang yang semacam itu. Nah, akan tetap baik umat ini selama mereka mau merujuk kepada agabirnya. Dan itu yang dicontohkan oleh salaf. Di awal hadis di Sahih Muslim, bagaimana tabi'in berangkat dari Basrah menuju Mekah atau Madinah dalam umrah atau hajinya, untuk mencari para sahabat, karena para sahabat kibar dibanding dengan para tabi'in yang datang setelahnya, menanyakan bid'ah qadariyah. Mereka tanyakan, mereka kembalikan kepada akabir, pembesar-pembesarnya. Makanya salah satu dari ungkapan yang diingkari oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah, ungkapan as-siqa bin nafs, hadza ghurur. Siqah itu kepercayaan pada diri sendiri, harus pede. Membuat orang tertipu, dan karenanya banyak muncul keganjilan-keganjilan dan keanehan-keanehan, antara lain bermuasal dari ghurur ini, ketertipuan pada dirinya sendiri, kaidah yang biasa mereka dengang-dengungkan. Yang penting kamu hadiri semua majelis, kamu datangi, siapapun yang bicara dengarkan, siapapun yang nulis baca, pokoknya semuanya. Lalu ambil yang baiknya, kamu buang, kamu tinggal yang jeleknya. Yang hak kamu terima, kalau itu batil kamu buang. Ini dasar kaidah ini adalah ghurur pada dirinya, seakan dia aman dari syubhat, seakan dia gak akan tergoda dan terseret kepada fitnah, sehingga memberikan hatinya di tempat-tempat syubhat, di tempat-tempat fitnah. Datang ke majelis siapapun yang bicara, siapapun yang menulis, dia baca, dia ikuti, dia dengar. Kalau orang ingin selamat, dia tidak akan mendekatkan dirinya ke tempat-tempat bencana, tempat-tempat celaka. Dia menghindar, akan menjauh. Itu yang ingin keselamatan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam perkara hikmah sering ahlu sunnah menjadi bulan-bulanan ahlul bid'ah dan hizbiyin sebagai orang yang tidak hikmah dalam dakwahnya, jauh dari hikmah dalam tutur kata maupun sikap mereka atau perbuatannya, dan itu suara sumbang yang tidak kita herankan. Jangankan kita yang terlalu lemah dan banyak kekurangannya, dan itu kita sebutkan jujur dari diri kita, bukan karena tawadhu. Memang kita masih banyak, terlalu banyak bahkan kekurangan dan kelemahan kita. Nas'alullah at-taufiq. Akan tetapi orang yang jauh lebih mulia dari kita, para anbiya, para mursalin juga tidak luput dari cercaan dan celaan itu. Dikatakan penyihir, dikatakan tukang tenun, dikatakan dukun, dikatakan orang gila, dikatakan apa saja. Maka bukan hal baru. Kalau kemudian atba'ur rusul, pengikut para rasul pun kemudian mendapat perilaku yang sama. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumal amsal fal amsal. Orang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka, kemudian yang semisal mereka. Yubtala rajul ala qadri dinih atau ala qadri imanih. Orang diuji sesuai batas agama atau imannya. Fa in kana fi dinihi salabah zida fil bala. Kalau agamanya kuat, kekar, maka akan ditambah ujian padanya, diberatkan. Makanya yang paling berat para nabi, karena agama dan iman mereka paling kuat. Alaihimussalam wassalam. Ini semua ibtila dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya balasan besar Allah janjikan bagi mereka yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu disempurnakan pahala untuk mereka tanpa hitungan. Bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat, berlipat-lipat ganda banyak. Hanya Allah yang Maha tahu betapa banyaknya pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang bersabar. Wa nas'alullah as-sabr. Manhaj salaf adalah manhaj yang paling hakim, penuh hikmah, dengan bimbingan a'immah dan para ulama salaf. Di situ hikmah dan mengandung segala hikmah. Kalau saja itu dipelajari, kalau saja itu diamalkan dengan baik dan benar. Tapi tamyi', sikap melembek dan hawa nafsu serta kejahilan seringnya mengalahkan semua ini. Kadang dengan anggapan kita ini sedikit, ahlus sunnah itu minoritas, mereka yang lebih banyak. Gak ada gunanya di boikot. Hajar gak bisa diterapkan di zaman seperti ini. Berkata fulan, dia nukilkan dari sana sini. Miskin. Da'i. Kehilangan jalan. Kasian. Terlalu pede pada dirinya sendiri. Kemudian gabung, larut dengan ini dan itu, kesana kemari, maghrur. Jangankan orang lain, dirinya sendiri hatinya bukan dia yang berkuasa. Bukan di tanganmu urusan hatimu. Baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia ada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Bukan di tanganmu. Kamu enggak bisa jamin. Benar, sebagian dari para a'immah dan para ulama kita rahimahumullah menyebutkan dikala ahlus sunnah itu lemah, dikala ahlus sunnah itu sedikit, dan kekuatan bid'ah dan hizbiyah yang lebih besar, lebih kuat, kemaslahatan terkadang menuntut untuk tidak dihajar mereka. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah hajar secara mutlak? Mereka hanya memandang hajar dari kemaslahatan mahjur. Mereka hanya pandang kemaslahatan orang-orang yang dihajar. Percuma, gak bisa. Itu di zaman dulu salaf yang mayoritas dan sunnah yang dominan. Begitu dihajar mereka terhina begini-begini, kemudian akan diharapkan tobat dan sadar. Sekarang terbalik, mereka yang kuasa, mereka yang lebih banyak, mereka lalaikan kemaslahatan hajir, kemaslahatan orang yang menghajir, dirimu sendiri yang menghajir mereka. Dengan kamu menghajar, kamu selamat dari syubhatnya, dari fitnahnya, dan itu kemaslahatan yang sangat besar. Selain daripada itu, siapa yang mengatakan kepada kalian, kalau kalian tidak mampu, ketika kalian lemah, ahlus sunnah sedikit, lemah begini, gak bisa mengajar, taib, apakah berarti dengan itu kamu boleh larut bersama mereka, gabung bersama mereka, kamu kumpulkan semua pihak, kamu rangkul, kamu ketawa ketiwi, kamu akrab, kamu mesra dengan mereka semua? Ini pernyataannya siapa? Imam yang mana? Semestinya kalau dia berakal dan berilmu, dibatasi. Dan demikian para ulama menjelaskan. Toyib, kita bersama kalian bahwa terkadang tidak mampu, gak bisa. Karena mereka lebih kuat, lebih banyak. Kita gak bisa menghajar. Tidak bisa memboikot mereka. Baik. Tetapi tidak berarti kamu larut bersama mereka. Jaga dirimu, menjauhlah. Kamu tidak berbicara tentang dia. Labas. Di saat itu tidak memungkinkan. Kamu tidak menyeru untuk orang lain meninggalkan dia. Tidak mentahdir. Boleh. Tetapi tidak berarti kamu datang ke dia, kamu ketawa ketiwi bersama dia, kamu jalan ke sana kemari bersamanya, kamu ngisi ke sana kemari duet bersama dia, kamu ini manhajnya siapa? Tinggalkan dia, menjauhlah darinya. Ketika Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menafsirkan ayat fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin, jangan kalian duduk setelah peringatan ini, setelah kamu ingat, setelah kamu tahu bersama orang-orang zalim. Demikian pula ayat-ayat yang semakna dengan itu. Beliau katakan, al-munkar, kemungkaran yang menyalahi syariat Allah dan sunnah Rasulnya. Idza lam tastati' an tuzilahu fazul anta anhu. Dalam tafsir Qurtubi, kalau kamu merasa enggak mampu untuk menghentikan ini kemungkaran, kamu enggak punya daya, enggak punya upaya, enggak punya kekuatan untuk membantahnya, untuk menghajarnya, untuk mentahdirnya, madaratnya besar. Kamu enggak bisa melakukan semua itu, paling tidak kata Qurtubi, zul anta anhu. Kamu yang menyingkir. Kamu yang menjauh. Ya sudah, kamu enggak mampu, wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan bebani orang lebih dari kemampuannya. Jangan lakukan semua itu karena di luar kemampuanmu. Kamu akan terkena madharat. Bagus. Tapi kamu segera menyingkir. Menjauhlah. Bukan berarti kemudian kamu masuk bersama dia, menyatu bersama dia. Bukan demikian agama Allah. Ketika beliau pula tafsirkan, Imam Qurtubi menafsirkan ayat, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala, al-ayat. Larangan Allah kepada mukminin untuk mengangkat bitanah. Bitanah itu orang dekat. Orang yang paling kamu percaya, orang yang kamu akrab dengannya. Kamu minta pendapatnya dan sebagainya. Min dunikum, sementara itu bukan dari kalian, bukan dari mukminin. Kata Imam Qurtubi, kana yuqal kullu man laisa ala madhhabik fala yanbaghi laka an tujalisahu wa tudaniyahu. Au kama qala, setiap orang yang madhabnya enggak sama dengan kamu, ini manhaj, agamanya, pemahamannya enggak sama kamu, maka enggak pantas dan tidak boleh kamu duduk bersamanya, kamu dekat dengannya, bergaul dengannya, karena dia bukan dari kalian. Dan Allah larang, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah Allah ingatkan dalam ayat kebencian mereka, permusuhan mereka kepada kalian. Setiap orang yang beda dengan kamu, kamu tahu ini orang bukan bermanhaj salah, bukan ahlu sunnah. Ini orang hizbi, ini orang begini, kelompok ini, dia kelompok itu. Ini orang begini, warnanya begitu. Gak sama dengan kamu, dalam tanda kutip, kalau memang kamu mengaku di atas sunnah. Maka gak bisa dan tidak dibenarkan kamu duduk, bermujalasa, bergaul, akrab dengannya kesana kemari. Demikian syariat Allah. Inilah hikmah. Urusan kamu gak mampu, ya sudah, biarkan yang lain yang merasa mampu. Tapi jangan kamu korbankan diri kamu. Hancur. Kamu pertaruhkan iman dan manhaj akidahmu, wala dan barokmu, pada orang-orang yang sesat dan menyalahi syariat Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengamati pernyataan-pernyataan para ulama salaf, dzahab, emas, pantas dicatat dengan tinta emas, padahal mereka bicara 14 abad kurang lebih yang lalu, 13 abad yang lalu, dari sahabat, tabi'in, a'immah setelah mereka. Bagaimana banyak dari mereka mengatakan al-mujalis li ahlil bid'ah asyaddu alaina minhum. Orang yang duduk bersama ahlul bid'ah lebih bahaya, lebih parah bagi kami ketimbang ahlul bid'ah itu sendiri. Duduk mujalis, bermajlis, datang di majlisnya bersamanya. Mereka sebutkan ini karena mereka tahu ini akan beralih kepada tingkatan yang lebih parah dan lebih parah. Asalnya begitu, bermajlis, bersatu, padu, satu daurah, satu ini, saling mengisi. Pada tingkatan berikutnya dan berikutnya, syaitan akan menyeret dia sampai mulai dia bukan lagi bermajlis, tapi mulai adanya pemberian uzur. Dulunya cuma bermajlis, kalau diingatkan pun paling ngomongnya, iya tapi apa kita ini lemah, kita butuh anu, Berjalan waktu mulai, ternyata mereka itu gak gitu, gak seperti yang kamu duga. Mulai ngasih-ngasih udur. Terus berjalan dan berjalan meningkat, bukan lagi ngasih udur. Mulai dia membela mereka. Jadi pengacara untuk mereka, membela. Dengan segala kemampuan yang dia miliki. Wal'iyadzubillah. Terus meningkat dan meningkat sampai dia menyerang kepada ahlul haq. Menjadi bala tentaranya mereka. Salafus soleh faham semua ini. Punya pelita, punya cahaya dengan wahyu, Quran dan sunnah yang terus mereka kaji siang malam. Makanya mereka katakan al-mujalis asyad. Yang bermajlis itu lebih parah. Bermajlis saja sudah lebih parah. Baru sekedar bermajlis, satu majlis, datang ke majlisnya, belum tingkatan memberi uzur, belum tingkatan membela, belum tingkatan menyerang kepada ahlus sunnah. Sudah dari awal bermajlis mereka ingatkan bahaya, parah, berat. Rahimahumullah. Seakan imam-imam itu berbicara di hari ini, detik ini kepada kita. Karena begitulah faktanya. Seperti itulah kenyataannya. Rahimahumullah. Penuh hikmah yang mereka sampaikan. Bagaimana tidak? Ilmu dan nusus Quran wa sunnah itu yang selalu mereka baca, mereka pelajari dalam hidupnya, mereka amalkan. Maka seperti yang Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah sebutkan, janganlah kamu menjadikan kelemahanmu sebagai hikmah. Padahal kamu tahu pada dirimu sendiri kamu itu dhaif, lemah. Enggak bisa bertindak tegas, enggak mampu untuk berbuat ini, untuk berbuat itu. Ketidakmampuanmu ini kamu kemas, kamu bungkus seakan inilah hikmah dalam dakwah. Padahal itu ketidakmampuan kamu. Dan kamu sadar pada dirimu ada itu kelemahan. Itu hawa nafsu wal jahl. Jangan pula kamu menilai keberanian saudara-saudaramu dan ketegasan mereka kamu jadikan itu sebagai syiddah madzmum. Kekeras yang tercela, kasar. di masa dulu, di zaman a'immah, keras kepada ahlul bid'ah, kepada ini, menyingkir, menjauh dari mereka minimalnya. Tidak mau bergaul, tidak mau duduk bermajlis dekat dengan mereka. Itu minimalnya. Itu bagi mereka manqabah, suatu kehormatan, suatu pujian. Enggak ada yang mencela. Ya akhi, anak Yunus bin Ubaid, imam rahimahullah, Yunus bin Ubaid, sekilas orangnya, ketika jual kain di pasar, maksudnya dia ada hajat, dia titipkan ke keponakannya, kamu jaga di sini ya, ingat yang ini harganya sekian, misalnya 100 dinar, yang ini 50 dinar, ini sekian dinar. Lalu beliau pergi. Gak lama ada orang-orang Syam datang, senang dengan kain ini. Berapa? Kata si ponakan, mumpung pamannya gak ada, dia lipat gandakan harganya agar keuntungannya banyak. Ini 200 dinar. Padahal 100 dari Yunus. Walhasil karena mereka senang, dibeli. Gak lama Yunus pulang. Ada yang laku. Ada paman ini. Berapa? 200 dinar paman. Aku gak ridho. Siapa yang beli? Mungkin orang-orang itu. Kejar oleh Imam Yunus bin Ubaid. Sampai ketemu. Dan ditanya, kalian yang beli kain tadi? Iya. Kalian ada dua pilihan. Kalian kembalikan kainku, ini uang kalian. Atau kalian ambil itu kain dan kalian ambil sisa uang kalian 100 dinar. Karena aku hanya jual kain itu hanya 100 dinar. Walhasil mereka tetap ingin kainnya dan ambil sisanya 100 dinar. Mereka takjub dan heran, ada orang kok seperti ini. Mereka tanya, siapa anda ini? Kata beliau, aku hamba Allah Yunus bin Ubaid. Kata mereka, subhanallah, alhamdulillah Allah pertemukan kami dengan anda. Kami tahu nama anda ini dari bapak-bapak kami, kakek-kakek kami. Dulu kalau mereka perang, berjihad fisabilillah, dan sedang dalam keadaan terdesak oleh musuh, namanya perang, dalam keadaan panik karena terdesak oleh pasukan musuh, bapak dan kakek kami itu pada berdoa memohon kepada Allah, mengucapkan dalam doanya, Allahumma ya Rabba Yunus bin Ubaid, unsurna. Ya Allah, Rabbnya Yunus bin Ubaid, tolonglah kami. Dan gak lama pertolongan itu diturunkan oleh Allah. Ini Yunus bin Ubaid. Ketika beliau mendapati anaknya keluar dari majlisnya Amr ibn Ubaid, tokoh Mu'tazilah, ma'ruf. Keluar dari majlisnya saja, bukan bergaul, bukan bersahabat, bukan akrab, bukan mesra, bukan ini. Duduk datang di majlisnya Amr bin Ubaid Mu'tazilah. Belum lagi bukan anaknya membela Amr bin Ubaid, bukan ngasih udzur Amr bin Ubaid, apalagi memusuhi para ulama sunnah, bukan. Di majlisnya tok, kesalahan si anak cuma datang di majlisnya Amr bin Ubaid. Apa yang dikatakan Imam Yunus kepada anaknya? Wahai anakku, aku dapati kamu keluar dari majlisnya Amr bin Ubaid. Demi Allah, kalau seandainya aku mendapati kamu keluar dari rumahnya Makhanith, maaf, orang-orang gay, yang biasa melakukan na'udzubillah homoseksual, lebih aku senangi ketimbang kamu keluar dari majelisnya. Amr bin Ubaid, imam yang mengerti arti daripada sunnah, faham bagaimana menyelamatkan akidah dan manhaj keluarganya. Keduanya kejelekan tentunya, ma'ruf, tidak diinginkan. Tapi jika dibandingkan, seandainya itu terjadi, kemaksiatan ini jauh lebih ringan. Itu baru tingkatan, sekali lagi, bermajlis. Sudah seperti itu ungkapan Yunus bin Ubaid. Kamu keluar dari para rumahnya Makhanith, lebih aku senangi ketimbang kamu keluar dari majlisnya Amr bin Ubaid. Siapa yang tidak terdidik untuk mencintai manhajnya ketika mendengar ungkapan seperti ini? Siapa yang tidak tertarbiyah, mendapat tarbiyah yang begitu salehah ketika mendengar ungkapan seperti ini? Siapa yang tidak terjaga manhaj dan akidahnya ketika mendengar ungkapan seperti ini? Nah, enggak ada yang mencela Imam Yunus bin Ubaid. Enggak ada satupun yang mengatakan terlalu keras Yunus bin Ubaid pada anaknya. Ada apa sampai seperti itu? Wong cuman bermajlis. Belum juga ngasih udzur, belum juga bela-bela, belum juga memusuhi ahlu sunnah. Terlalu keras, terlalu ekstrim Yunus bin Ubaid. Justru ini sebagai manakib beliau, tersebutkan dalam biografi beliau sebagai keutamaan dan kemuliaan beliau. Para ulama yang setelahnya memuji beliau karena itu. Rahimahullah. Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, bagaimana beliau menolak kunjungan Dawud al-Zahiri yang datang untuk menjenguk beliau. Siapa? Dawud. Aku tidak izinkan dia masuk karena dia menyatakan Quran itu makhluk. Daudnya bahkan mengingkari, katakan kepada ayahmu, demi Allah aku gak pernah bilang begitu. Aku, kata anaknya, ayah, Daud mengingkari. Kalau bahasa sekarang sudah ada tabayun, klarifikasi, tasabut, ternyata dia mengingkari. Enggak kemudian Imam Ahmad, oh ya sudah kalau gitu suruh masuk. Enggak. Imam Ahlu Sunnah. Beliau katakan, yang mengabari aku lebih aku percaya ketimbang Dawud al-Zahiri. Suruh dia pergi. Enggak diterima. Padahal tabayun langsung ke Dawudnya. Di depan pintu Dawudnya. Enggak diterima oleh Imam Ahmad. Ekstrim Imam Ahmad. Enggak bijak dalam dakwahnya. Orang sudah ngasih klarifikasi kok gak diterima. Gak bijak rupanya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang bijak ya orang-orang cecunguk yang baru juga mencium alif ba'ta dalam ilmu. Nah, Imam Ahlu Sunnah di zamannya dan di zaman-zaman berikutnya rahimahullah, yang lemah, yang tidak mampu untuk melakukan semacam itu, mengakui, bukan kemudian mencela. Diriwayatkan oleh Al-Mizzi dalam Tahdzibul Kamal, bagaimana Imam Yahya ibn Ma'in, partner Imam Ahmad, beliau mengakui, beliau katakan, yuriduna minna annakuna mithla Ahmad ibn Hanbal, wallahi la naqwa ala ma yakwa alaihi Ahmad. Mereka nuntut inginnya kami orang-orang seperti aku, Yahya bin Ma'in, jadi seperti Ahmad ibn Hanbal. Wallahi kita gak mampu, gak kuat untuk seperti Ahmad ibn Hanbal. Setiap majelisnya, sering, hampir tiap majelisnya, Yahya ibn Ma'in menyebut nama Ahmad. Ya, ini misalnya, perkara ini tidak diridhoi oleh Imam Ahmad. Masalah ini Imam Ahmad memakruhkan. Ahmad berpendapat demikian, Ahmad begini, Ahmad begitu. Sehingga orang yang di majelis Yahya ibn Ma'in mengatakan, gak ada ulama lain kecuali Ahmad. Kamu sedikit-sedikit Ahmad bin Hanbal begini, Ahmad bin Hanbal begini, Ahmad begini, Ahmad begitu. Betapa seringnya engkau sebut nama Ahmad. Kata Yahya ibn Ma'in, wallahi, kalau seandainya seluruh majelis kita ini dari awal hingga akhir, tiap majelis kita sebut Ahmad, Ahmad bin Hanbal, niscaya belum cukup untuk mengejar keutamaan Ahmad ibn Hanbal. Hadza Yahya ibn Ma'in. Beliau enggak mampu seperti Ahmad ibn Hanbal, beliau akui. Tapi enggak kemudian mencela, enggak kemudian memusuhi, enggak kemudian menghabis-habisi Imam Ahmad. Apa Ahmad itu? Apa Ahmad terlalu ekstrim, Ahmad terlalu keras. Hakadha a'imma. Hukama bijak. Hikmah mereka saling mendukung, saling menguatkan. Semacam itu pula Ali bin al-Madini, guru Bukhari, yang beliau pun mengakui enggak mampu, enggak bisa seperti Ahmad bin Hanbal. Ketegasannya di masa fitnah, keteguhannya, siksaan ini, hampir 20 tahun beliau di dalam penjara dan azab. Sampai tukang cambuknya mengatakan, wallahi wahai Imam Ahmad, cambukanku dari awal hingga terakhir ini, kalau seandainya dicambukkan ke seekor unta, sudah mati dari dulu. Unta yang begitu besar, karena seringnya dicambuk, sudah mati. 20 tahun. Siapa yang kuat? Tapi diakui oleh yang tidak merasa kuat seperti itu. Kata Ali bin al-Madini rahimahullah memuji Imam Ahmad, bagiku Ahmad ibn Hanbal lebih afdol di masa fitnah ketimbang Abu Bakar As-Siddiq. Kata mereka, hati-hati wahai Ali bin al-Madini, itu Abu Bakar. Ini sahabat yang begitu mulia. Naam, kata Ali bin al-Madini. Abu Bakar dalam persahabatannya tentu tidak mungkin terkejar. Tapi di masa fitnah. Fitnah Abu Bakar, fitnah di masa Abu Bakar, afwan. Fitnah riddah, kemurtatan. Ma'ruf. Bagaimana banyak orang murtad. Banyak orang meninggalkan Islam. Sampai kata Ibnu Mas'ud, kitna annahlak laula annallah najjana bi Abi Bakar. Hampir-hampir kami, Ibnu Mas'ud ini yang berbicara, kami hampir binasa, hancur, karena dahsyatnya kemurtatan di masa itu. Kami hampir hancur kalau saja Allah selamatkan kita dengan adanya Abu Bakar As-Siddiq yang tegas. Di masa Abu Bakar menghadapi fitnah, Abu Bakar tidak sendiri. Bersama beliau sekian banyak sahabat, semuanya sepakat bersama Abu Bakar. Sempat sebentar Umar radhiyallahu anhu terjadi ini, tapi kemudian sepakat dengan Abu Bakar semua sahabat. Lah Imam Ahmad, siapa yang bersamanya di masa fitnah? Tidak satupun. Tidak satupun. Sebagian yang ada termasuk Ali bin al-Madini, Yahya bin Ma'in menjawab. Ini mengatakan Quran makhluk. Khaufan. Tentunya yang mereka yakini kalamullah ghair makhluk. Nah, karena takut dari ini dan itu. Nah. Asyahid. Mereka menjadikan ini mangkobah, pujian, kehormatan, sikap tegas kepada ahlul bid'ah, kepada hizbiyin, bukan celaan. Terus masih banyak yang lainnya. Begitulah para ulama salaf rahimahumullah. Sekali lagi kita pun tahu bahwa memang tidak semuanya dan tidak di setiap waktu bisa itu diterapkan, dan itu adalah hikmah. Enggak semua orang bisa kamu bicarakan, enggak semua orang bisa kamu sikapi demikian. Tapi yang terpenting bagaimana kamu menyelamatkan dirimu. Jangan kamu jerumuskan ke lubang-lubang fitnah, ke lembah syahwat, syubhat. Itu tuntutan dalam hikmah. Mudah-mudahan yang tersampaikan ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabina Muhammad.